الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله أما بعد فإخوتي أعزني وأعزكم الله sebelum memulai mengingatkan tentang hadis yang kemarin, hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu tentang innallaha wada'a 'anil musafir syatr as-salah wa 'anil hamil wal murdi' as-siyam. Hadis ini dibawakan oleh a'immah dalam beberapa jalan. Ada jalan dari Abu Qilabah dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, dari seseorang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas bin Malik Al-Ka'bi, bukan khadim Rasul SAW, karena Anas bin Malik ada dua. Nah, dengan lafad inna allaha wada'anil musafiri syatr salah wassiyam wa 'anil hamil wal murdi'. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Turkumani, hadis ini muttaribun sanadan wa matana. Sanad dan matannya muttarib, goncang. Tetapi hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi dan An-Nasa'i dan dihasankan Imam At-Tirmidzi dan disepakati oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah hadis as-sahihah, juga di dalam sahih wa da'if Sunan Tirmidzi dan sahih wa da'if Sunan An-Nasa'i, dengan lafad dalam riwayat Tirmidzi, inna allaha wada'a anil musafir syatr as-salah wa anil hamil wal murdi' as-siyam. Lafad ini yang sahih. Adapun lafaz yang lainnya, yang ketiga dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, dari jalan Sufyan Ats-Tsauri sampai kepada Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri as-salah asyatru salah was-siyam wa 'anil hamil wal murdi' as-siyam. Lafaznya demikian. Naam. Dan dikatakan oleh Imam Baihaqi dari jalan Al-Qabisah, dari jalan Qabisah, dengan lafaz yang serupa. Jadi ada takdim, ada ta'khir. Ada lafaz as-siyamnya itu di depan, ada di belakang. Begitu. Tamam. Kata Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, tafarrada bihi Qabisah. Tetapi tafarrudnya Qabisah ternyata di jalan atau melalui jalan Sufyan Ats-Tsauri ada tawabi'nya, sehingga ini yang menyebabkan hadis ini hasan. Nah, dan dijadikan adillah dalil oleh al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Ijabatul Sa'il dan yang lainnya, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui hukumnya sama dengan musafir ketika apa? Digabungkan dengan musafir. Nah, karena apa? Disamakan dengan orang yang sakit. Ketika orang yang sakit digabungkan dengan musafir, maka hukumnya apa? Sama, mengqadha puasa. Maka demikian juga pendapatnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, wanita yang hamil dan menyusui adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Nah, tetapi memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini, menjadi tiga pendapat. wanita yang hamil dan menyusui, ada yang berpendapat dia wajib membayar fidyah, fidyah saja. Ada yang menyatakan mengqadha saja. Ada yang mengatakan membayar fidyah dan membayar qadha ketika dia tidak apa meninggalkan puasanya karena mengkhawatirkan janinnya. Kenapa membayar fidyah? Karena ada kekhawatiran akan kesehatan janin. Kenapa membayar qadha? Karena dia yang berhak untuk menunaikan puasa, sehingga dia mengqadha. Demikian. Baik. Fa'ala hadha, maka berdasarkan ini, berdasarkan kaidah yang dibawakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, ketika digabungkan dalam satu matan, maka ini maknanya memiliki hukum yang sama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin pada keterangan yang lalu. Ya. Baik, sehingga menjadi sempurna keterangan tersebut. Walhamdulillah. Nah, kita lanjutkan at-tasi'ah asyarah yang ke-19. Ma'rifatu annal mizana lahu kifatan. Mengetahui bahwasanya mizan memiliki dua neraca timbangan. Mizan memiliki dua neraca timbangan. Kata Syekh Munasim rahimahullah ta'ala, akhadahal mu'allifu rahimahullah ta'ala min kawlihi. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengambilnya, ini maksudnya mengambil pemahaman ini min kawlihi, dari firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis kutsi ini, law anna samawati ila akhirih wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin, yang diletakkan pada satu neraca timbangan dan la ilaha illallah pada neraca yang lainnya, maka kata Syekh Muslimi, wallahi zahir dari kalimat ini annalladhi fil hadis tamsil, bahwa apa yang ada di dalam hadis ini hanyalah tamsil, percontohan saja. Jadi dalam hadis ini sesungguhnya tidak menyebutkan tentang adanya dua kifah, karena Allah hanya memberikan contoh. Kalau seandainya diletakkan pada satu neraca timbangan, ya, berarti apa? Lau ini adalah contoh, bukan sesuatu yang nyata. Begitu ya. Nah, demikian. Adapun kenyataannya bisa jadi, bisa juga tidak. Begitu kan? Baik. Sehingga kata Syekh Munawwimi, zahir hadis ini justru menunjukkan tamsil saja. Menunjukkan apa? Permisalan saja. Ya'ni anna qaul la ilaha illallah arjah min kulli syai'. Permisalan untuk menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah lebih kuat, lebih berat dari segala sesuatu ini. Ya. Arjah min kulli syai', lebih berat dari segala sesuatunya. Walaysa fil hadis anna hadzal wazn fil akhirah. Dan di dalam hadis ini tidak ada disebutkan bahwasanya wazan yang ada ini adalah di akhirat nanti. Ya. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan betul, apa? Tidak disebutkan bahwa ini adalah al-mizan yang ada di akhirat, ya. Tetapi Allah hanya memberikan percontohan. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan pada satu neraca timbangan dan kalimat kalau saja langit-langit dan bumi beserta isinya diletakkan di satu neraca timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada neraca timbangan lainnya, Allah ingin memberikan percontohan untuk menunjukkan bahwasanya apa? Kalimat la ilaha illallah arjah min kulli syai', lebih berat dari segala sesuatu ini. Walaysa fil hadis anna hadzal wazna fil akhirah. Tidak ada dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya al-mizan di sini atau timbangan di sini adalah timbangan di akhirat. Ya. Tapi ini juga bukan berarti menunjukkan Syekh menolak adanya Al-Mizan, ya. Jangan difahami, loh, lihat, berarti Syekh Shalih Utsaimin juga tidak apa? Tidak meyakini adanya Al-Mizan. Lah, salah. Ya, beliau hanya ingin meluruskan. Kalau berdalil tentang Al-Mizan di Yaumul Qiyamah, bukan dengan hadis ini. Nah, begitu ya. Tapi dengan hadis yang lain. Nah, adapun di dalam hadis ini, tidak ada yang menunjukkan hal itu. Baik. Lantas bagaimana dengan ucapan Syekh rahimahullah taala di sini, al-muallif, wa ka'anna al-muallif rahimahullah hasala 'indahu intiqalun dhihni. Sepertinya penulis rahimahullah taala ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, terjadi pada dirinya intiqalun dhihni. Intiqalun dhihni itu apa? Tiba-tiba terbersit kepada yang lain, begitu ya. Nah, jadi sedang asik-asik berbicara, menerangkan A, kemudian apa? Pindah ke permasalahan lain, karena teringat pada masalah yang lain. Ya, ini mudah sekali terjadi. Ya, mudah sekali apa? Terjadi. Nah, demikian. Tamam? Baik. Bisa karena luasnya ilmu yang beliau miliki. Bisa juga karena apa? Karena ada hal yang lain yang menyebabkan beliau apa? Berpindah pembahasan. Tamam? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita temukan dalam jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala banyak ketika membahas satu permasalahan beliau melebar ke pembahasan lain. Ya. Kenapa? Karena sedemikian luasnya ilmu yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, sehingga kalau kita membaca majmu' fatwanya, bahkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rata-rata itu berasal dari sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan menghasilkan apa? Satu kitab tebal. Contoh Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita pelajari, ya. Itu hasil dari apa? Dari satu pertanyaan. Hasil dari satu pertanyaan tentang akidah yang akhirnya apa? Melahirkan satu kitab. Ya subhanallah, demikian. Karena begitu luasnya ilmu beliau, sehingga kalau membahas ini terkait dengan ini, sehingga Syekhul Islam merasa perlu untuk dijelaskan. Ketika bahas ini terkait dengan ini, ya, akhirnya apa? Melebar. Tapi apa? Fokus. Kemudian balik lagi ke pokok masalah. Demikian. Nah, dan itu menunjukkan apa? Zaka, kecerdasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Berbeda dengan orang yang kalau bahas satu topik kemudian dia melebar ke yang lain, melebar terus-terus enggak ada ujungnya. Ah, ini berarti apa? Ini orang enggak fokus. Ya, orang enggak fokus. Yang dibahas apa tapi yang dijelaskan apa? Nah, begitu ya. Tamam. Tapi ketika dia bisa menjelaskan secara panjang lebar, detail, tapi balik lagi ke inti masalahnya. Berarti apa? Berarti dia fokus. Hanya saja dia merasa apa? Perlu menerangkan hal yang lain. Begitu. Tamam. Sehingga apa? Bisa jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hasala indahu intiqalun zihni. Terjadi pada dirinya intiqalun zihni. Perpindahan secara apa? Pikiran. Fantaqala zihnuhu min hadha ila mizanil akhirah. Sehingga Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pikirannya berpindah dari pembahasan ini kepada pembahasan Al-Mizan di akhirat. Ya. Sedang berbicara tentang Al-Mizan di sini yang merupakan tamzil, tapi kemudian apa? Berpindah ke Mizan akhirat. Nah, demikian. Al-Isyrun yang ke-10, ma'rifatul zikril wajhi. Mengenal penyebutan wajah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya yakni wajhullahi ta'ala. Wajah yang dimaksud di sini adalah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana wajah Allah ini adalah sifatun min sifatihil khabariyah az-zatiyah. Nah, di mana sifat ini merupakan sifat Allah yang bersifat khabariyah zatiyah. Karena sifat khabariyah itu terbagi menjadi dua, ada fi'liyah, ada zatiyah. Ya. Nah, fi'liyah seperti al-ilmu wal iradah yang apa? La yazal wa la yazal. Nah, yang Allah selalu dan terus akan apa? Akan berbuat. Ya, ilmu Allah tabaraka wa taala. Tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Ilmu Allah, iradahnya, ya, dan lain-lainnya. Tamam? Kemudian di sini ada sifat Allah yang sifatnya khabariyah dzatiyah. Nah, allati musammaha allati musammaha binisbah lana ab'adun wa ajza. Yang nama ini kalau dinisbatkan kepada kita itu menjadi ab'ad. Ab'ad ini jamak dari ba'dun. Jamak dari apa? Ba'dun. Sedangkan ajza jamak dari juz'un. Ya. Yang mana kalau dinisbatkan pada diri kita ini ab'ad. Ya. Wa ajza ini parsial kita. Ya. Bagian dari kita. Ya, bagian dari kita. Tamam? Demikian. Parsial. Li'anna min sifatillahi ta'ala ma huwa ma'nan mahdud wa minhu ma musammahu binisbah lana ab'ad wa ajza. Karena pada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala ada yang hanya berupa makna saja. Artinya apa? Yang tidak jelas itu adalah nama atau sifat yang hanya maknanya saja. Tidak sama kaifiahnya dengan makhluk sama sekali. Ya. Tetapi ada juga yang dinisbatkan kepada kita itu merupakan apa? Merupakan ab'ad wa ajza, merupakan bagian. Begitu. Ya. Nah, bagian yang tidak bisa dilepaskan. Tamam? Sehingga wajah Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah sifat zatiyah, sifat khabariyah zatiyah. Baik. Wala naqulu binisbah lillahi ta'ala ab'ad. Kenapa dikatakan oleh Syekh binisbatilana, dinisbatkan kepada kita? Karena kita tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan sebagai adab kita kepada Allah, kita tidak dibenarkan untuk mengatakan binisbatilillah, ini dinisbatkan kepada Allah. Allah memiliki ab'ad, memiliki bagian-bagian. Bagian tubuh manusia disebut apa? Anatomi, ya. Bagian tubuh-tubuh manusia disebut apa? Anatomi. Anatomi manusia ada apa? Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Nah, kalau Allah tidak, pantas kita mengatakan apa? Allah memiliki bagian-bagian, parsial, ya. Seakan-akan ada partisinya. Ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, ini tidak pantas. Sehingga apa? Sehingga Syekh Nusaim mengatakan apa? Binisbati lana. Binisbati lana. Dibawakan dengan kalimat ini. Ya. Itu kalau ditinjau pada kita. Ditinjau pada kita. Adapun pada Allah, Allah Maha Sempurna tentu tidak apa? Allah tidak memiliki seperti yang kita miliki. Maksudnya apa? Tidak sama. Bukan tidak memiliki. Tidak sama dengan apa yang kita miliki. Nah, li'annana natahasha kalimat at-tab'id fi janibillahi ta'ala. Karena kita natahasha, kita harusnya menjauh dari kalimat yang menunjukkan tab'id. Yang menunjukkan apa? Tab'id, ya, bagian, parsial fi janibillahi ta'ala, pada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian, ya. Baik, sehingga apa? Syekh Ibn Utsaimin mengajarkan kepada kita untuk kita memilih kata-kata yang pantas layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab sedikit. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Babun man haqqaqa tauhid wa dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab, siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadal bab kal mutammimu akal mutammimi lil babi alladhi qablahu. Hadal bab, bab ini kal mutammimi, seakan-akan seperti penyempurna, lil babi alladhi qablahu, bagi bab yang sebelumnya. Kenapa demikian? Li'anna alladhi qablahu, karena bab sebelumnya disebutkan babun fadlu tauhid wa ma yukafiru minad dunub. Bab yang menerangkan keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Sedangkan ini wa min fadlihi hadha al-fadl al-'adzim alladhi yas'a ilaihi kullu 'aqil. Dan di antara keutamaannya adalah ini. Ya. Keutamaan ini adalah al-fadl al-'adzim, keutamaan yang agung, alladhi yas'a ilaihi kullu 'aqilin, yang setiap orang yang berakal akan berusaha untuk mendapatkannya. Apa itu? Wa huwa dukhulul jannati, yaitu masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ya. Semua orang yang berakal pasti mengatakan ingin masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Artinya kalau tanpa hisab apa? Otomatis tanpa azab. Iya. Kenapa? Karena orang tanpa dihisab tinggal masuk saja. Kan begitu ya? Ibaratnya seperti orang ingin masuk ke suatu tempat yang harus pakai karcis, pakai tiket. Dia apa? Tanpa tiket. Iya. Begitu lihat wajah, sudah. Masuk. Nah, berarti kan istimewa ya. Nah, begitu. Ini keutamaan yang besar berarti. Yaitu apa? Orang yang mewujudkan tauhid, dia masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Walaupun tidak disebutkan wala adab, sudah dipahami otomatis. Kalau tanpa hisab, otomatis apa? Tanpa adab. Begitu. Makanya Rasulullah SAW sering, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sebuah riwayat, sering sekali di penghujung salat subuh, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan-ringan. Kenapa? Karena kalau dihisab dengan hisab yang ringan, akan lebih cepat masuk ke dalam jannah. Ya. Demikian. Makanya dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga sering berdoa apa? Allahumma syurna fi zamaratil masaki. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam kumpulan orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Karena orang miskin apa yang mau dihisab? Ya, enggak ada hartanya. Cuma ya. Nah, begitu. Tapi bukan berarti doa ini menganjurkan kita untuk jadi miskin dulu, enggak. Ya. Justru kita harus kaya, dan dengan kaya itu kita berinfak. Ya, lihat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menginfakkan berapa unta? Ribuan unta. Satu unta berapa harganya? Kalau sama dengan satu sapi berarti berapa? Sekarang 17 juta ya. Taruhlah misalkan 1000 unta. Kali 1000 berapa berarti? 15 juta. Hah? Berapa nolnya itu? Tonton juga kalah nolnya ya. Nah, begitu. Lihat Abu Bakar Siddiq, lihat Utsman ibn Affan, lihat apa yang menginfakkan hartanya, bahkan sampai sekarang dikenal dengan Bi'ru Utsman, ya, sumurnya Utsman, ayah subhanallah, kebunnya Utsman, dan yang lain-lainnya yang menginfakkan kebunnya. Demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang menginfakkan dengan agaknya hartanya. Semuanya berarti apa? Para sahabah agniya, orang-orang kaya rata-rata, ya. Tetapi apa? Mereka infakkan semua hartanya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, begitu. Baik. Karena apa? Wa ma anfaqta fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan itu yang kamu simpan untuk bekalmu di akhirat nanti. Nah. Taib, qauluhu man. Kemudian ucapan man. Man ini adalah syartiyah. Ini maksudnya min adawati syartiyah. Di antara alat-alat syartiyah. Wa fi'lu syart, kemudian fi'lu syartnya mana? Haqqaqa. Iya. Jawab syartnya mana? Wa jawabuhu dakhala. Iya. Kenapa? Karena dalam syartiyah itu memiliki tiga rukun dia. Pertama adawatu syarat, kedua fi'il syarat, dan ketiga apa? Jawabu syarat. Ini harus ada semuanya ya. Tiga rukun ini dalam jumlah syartiyah ya, dalam kalimat syartiyah. Qauluhu bila hisab ay la yuhasabu la 'alal ma'asi wala 'ala ghairiha. Lihat. Tanpa hisab maksudnya apa? Tidak dihisab, tidak dihisab maksiatnya, tidak dihisab yang lainnya. Ya subhanallah ya. Berarti apa? Berarti istimewa sekali orang ini. Enggak dihisap semuanya. Maksiatnya enggak dihisap. Semuanya harta bendanya semuanya tidak dihisap. Bayangkan. Berarti apa? Orang ini istimewa sekali. Ya, istimewa sekali. Kalau masuk ke suatu gedung tanpa tiket berarti apa? Ini orang apa? Istimewa. Begitu ya. Kelasnya apa? Bukan VIP lagi. VVIP. Ya. Begitu. Sudah ada tambahan fee-nya lagi, dua fee-nya. VVIP. Ya, bukan VIP. Kalau VIP masih kelas ya masih lumayan begitu ya. Tapi kalau sudah VVIP, masyaallah. Begitu ya. Nah, wa tahqiqut tauhid adalah takhlisuh minasyirk. Berarti mewujudkan tauhid adalah mengikhlaskannya dari kesyirikan. Wala yakunu illa bi umurin salasah. Dan tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Insyaallah ta'ala nanti kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Paling enak bikin orang penasaran. Ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hadzikum.